Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, Bappenas Tiongkok dengan perencanaan jangka panjangnya terbukti berhasil menjadikan China sebagai negara yang diperhitungkan oleh raksasa-raksasa ekonomi dunia lainnya seperti Amerika, Eropa, hingga Jepang. Di sisi lain, di tengah tren globalisasi sekarang ini, selain produk China bisa masuk ke pasar negara lainnya, produk dari negara lain juga harus bisa masuk ke pasar China sesuai dengan ketentuan WTO. Dan untuk membahas tentang strategi Tiongkok menghadapi kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, bagaimana strategi Tiongkok dalam mengatasi ketentuan WTO yang memperbolehkan produk-produk Barat untuk masuk ke pasar Tiongkok? Ini kan step by step ya. Setelah pemerintah berubah, mengakui kesalahannya, mengadopsi komunisme, sentralisme, itu terus dia terbuka. Terus kami mau ikut-ikutan lah ekonomi dunia, mau ikut terkait dengan dunia. Ya boleh, kamu harus anggota WTO, menuruti semua peraturan. Ya, bilang gitu. Nah, jadi mesti dibuka negaramu untuk produk-produk Amerika. Ya, maka bermunculannya Walmart, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, hamburger, semua Amerika masuk di sana. Pakaian, merek-merek, semua mobil, semuanya yang berkeliaran, mobil-mobil mewah, Rolls Royce banyak sekali. Jadi, ya itu semuanya boleh. Tapi pemerintahnya kan bilang juga, saya juga boleh dong sebagai pemerintah. Nah, seperti apa pola kemitraan investor asing di Tiongkok, Pak Kwik? Apakah mereka juga bermitra dengan negaranya? Saya kira mereka bermitra dengan individu atau sepenuhnya dikendalikan sendiri. Juga boleh, sesukanya mereka. Jadi sebetulnya ya yang salah di mana itu? Karena Tiongkok tidak segan-segan pemerintahnya ikut campur sampai dalam seperti apapun juga. Kan itu esensinya itu dikenali apa tidak? Lantas jika pemerintah kita ingin mengadopsi apa yang dilakukan oleh Tiongkok, apa yang harus dilakukan? Menurut saya ya pemerintah ini jangan alergi terhadap campur tangan pemerintah yang sampai sedalam apapun juga. Jadi campur tangannya dalam peraturan pengaturan ya, dalam pemilikan modal ya, dalam ikut serta memproduksi barang dan jasa ya, dan terutama infrastruktur yang disebut barang publik mesti pemerintah, jangan diajikan ajang mencari laba gitu. Nah ini semua tidak dilakukan. Kalau ditanya domainnya apa persis nggak bisa jawab gitu. Kita kan susah jadinya. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.